Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari pembahasan hadis Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Hadis yang membahas tentang sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang tidak jelas, yang syubhat, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya, halal atau haram. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala ternaknya di sekitar daerah larangan, maka nyaris hewan-hewan ternaknya masuk dan merumput di daerah larangan tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah larangan, dan ketahuilah daerah larangan Allah adalah apa-apa yang Allah haramkan. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ada sekerat daging, yang apabila baik sekerat daging tersebut, baik pula seluruh jasadnya. Dan apabila rusak sekerat daging tersebut, rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwasannya sekerat daging tersebut, ala wahiyal qalbu, yaitu kalbu, jantung hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sudah berlalu penjelasan hadis tersebut. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif ay al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله على آله وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى أخرجه البخاري. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdu dinar wa dirham wal qatifah." Celakalah hamba dinar dan hamba dirham dan hamba qatifah. Dinar uang emas, sedangkan dirham uang perak. Sedangkan qatifah adalah kain atau baju sutra, baju beludru atau sutra. Yang ini semua adalah nilai-nilai dunia. Ini sekedar contoh dari harta dunia. Intinya celakalah hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifah. In utiya radiya, kalau dia diberi dia ridho, senang. Kalau dapat senang. Wa in lam yu'ta lam yardha, kalau dia tidak diberi dia tidak ridha, marah, jengkel, tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Hadis ini diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Menurut pendapat yang benar, karena ada perselisihan tentang nama Abu Hurairah. Baik, Abu Hurairah adalah sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kurang lebih 3 atau 4 tahun. Tetapi beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang demikian karena kesungguhan beliau, kesemangatan beliau untuk terus bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Beliau rela kelaparan, kekurangan, hidup bersama ahlu suffah, ya, orang-orang yang tinggalnya di masjid, ya, yang gak punya sanak saudara, gak punya tempat tinggal, gak punya rumah, tinggalnya di masjid. Makannya kalau ada yang ngasih sedekah baru makan. Nah, ahlu suffah. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu terus mengikuti majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau banyak hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan beliau agar beliau tidak lupa dari apa yang sudah dihafal. Sehingga na'am beliau banyak meriwayatkan hadis. Dan ini adalah keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Dan di sana ada kelompok yang sangat benci dengan Abu Hurairah. Siapa? Syiah. Nah, karena kalau seandainya Abu Hurairah sudah jatuh, ya, berarti ribuan syariat nah jatuh, ya, karena mayoritas hadis diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan syariat ini, ya, menjatuhkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ta'isa abdu dinar, celaka hamba dinar, uang emas. Wa dirham, dan celaka hamba uang dirham, perak. Wal qatifa, dan celaka hamba kain sutra. Ini sekedar contoh dari harta-harta dunia. Intinya celaka hamba dunia, yaitu yang menghambakan dirinya terhadap dunia. Habis waktunya untuk dunia, gak ada waktu beribadah, gak ada waktu untuk akhirat. Habis waktunya untuk dunia. Dia diatur oleh dunia, bukan dia yang mengatur dunia. Ini hamba dunia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ta'isa malikud dinar, celakalah pemilik dinar, tidak. Karena hukum asalnya memiliki harta boleh. Tidak tercela. Memiliki harta boleh. Nah, adapun yang tercela di sini adalah seperti yang disebut dalam hadis ini. Abdu dinar, menghambakan diri kepada dinar, dirham, atau harta yang lainnya dari harta-harta dunia. Sehingga beliau di sini tidak mengatakan celakalah pemilik dinar, tidak. Celakalah pemilik harta, tidak. Ya. Karena bisa jadi pemilik harta, dia gunakan hartanya untuk ibadah kepada Allah. Banyak bersedekah, ya, mengeluarkan zakatnya, dan seterusnya. Sehingga beliau tidak mengatakan celaka pemilik dinar. Yang beliau sampaikan adalah celaka hamba dinar, hamba dirham, dan hamba kain sutra. In u'tiya radiya, kalau diberi dia senang. Wa in lam yu'ta lam yardha, kalau tidak diberi seret rezekinya, maka dia berkeluh kesah. Cengkel, tidak ridho marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha salama wal afiyah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat fa in utu minha radu wa in lam yu'tau minha idzahum yaskhatun." Dan di antara mereka ada yang mencela engkau wahai Muhammad dalam hal pembagian sedekah. Dalam hal pembagian zakat. Itu orang-orang munafik, ya. Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal pembagian zakat. Apabila mereka diberi dari harta zakat tersebut, mereka senang. Dan kalau tidak diberi dari harta zakat tersebut, maka serta-merta mereka yaskhatun, marah, murka. Ma yu'khadhu min al-hadits, kita langsung pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, al-ibadatu hiya ma qusida biha wajhullah wa darul akhirah. Ibadah adalah sesuatu yang ditujukan untuk wajah Allah dan negeri akhirat. Jadi namanya ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah, dan juga dengan mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah. Sesuatu yang ditujukan untuk wajah Allah dan negeri akhirat. Faman ta'abbada li ajli dunya, maka barang siapa yang beribadah untuk tujuan dunia, walaysa lahu ghardun wala ma'rabun siwaha, dan dia tidak memiliki tujuan dan tidak memiliki keinginan kecuali dunia. Dunia ini mencakup harta, ya, na'am, kedudukan, ya, kepemimpinan, ya, na'am, dan seterusnya. Kedudukan tahta, ya, dan yang lainnya dari perhiasan-perhiasan dunia. Walaysa lahu ghardun wala ma'rabun siwaha. Tidak ada tujuan dan tidak ada keinginan kecuali dunia tadi. Maka barang siapa yang beribadah karena untuk dunia, tujuan dunia, fahadza rakana ila dunya, maka orang seperti ini dia condong kepada dunia. Ja'alaha hammahu wa ghayatahu. Dia menjadikan dunia itu sebagai cita-citanya dan tujuannya. Wa bihadza faqad ta'is, maka karena sebab inilah dia telah binasa. Faqad ta'is, celaka dia. Binasa dia yang beribadah untuk tujuan dunia, yang tidak ada tujuan dan keinginan selain dunia, menjadikan dunia sebagai cita-citanya, tujuannya. Maka orang seperti ini faqad ta'is, dia telah binasa, celaka dia. Wahalak wasaqat, dan dia telah hancur dan dia telah jatuh. Wa ghayraka fi maslakihi, dan dia telah tenggelam, ya, dalam perjalanannya tersebut, ya, tenggelam dalam na'am dunia. Fala qiwama lahu, tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang bisa menolongnya. Illa an yatadarakahu Allah taala bitaubatin nasuh, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat dengan taubat nasuh. Ini faedah yang pertama. Al-faedah tsaniyah, faedah yang kedua, fa hadza qalbuhu wa qalibuhu mu'allaqun bidunya. Orang seperti ini hatinya itu terkait dengan dunia. Hatinya tergantung dengan dunia. In utiya minha radiya wa hamida wa asna. Kalau dia diberi dari harta dunia, diberi rizki atau yang lainnya, maka dia ridho, senang, kemudian memuji dan menyanjung. Wa in lam yu'ta sakhita wa tabarram. Dan kalau dia tidak diberi, rezekinya seret misalkan, sempit, susah, sakhita wa tabarram, maka dia marah dan murka, jengkel, ya, mutung atau yang semisalnya. Wa qad wasafallahu al-munafiqina bihataini sifatain. Dan Allah telah mensifatkan orang-orang munafikin dengan dua sifat ini. Yaitu apabila diberi senang, apabila tidak diberi marah. Ini adalah dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala na'am sebutkan bahwasannya orang-orang munafik memiliki dua sifat ini. Allah sifatkan orang-orang munafik dengan dua sifat ini. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa illam yu'tau minha idzahum yaskhatun. Surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada yang mencelamu, wahai Muhammad, dalam hal pembagian sedekah, dalam hal pembagian harta zakat. Apabila mereka diberi dari harta zakat tersebut, mereka ridho, senang. Dan apabila mereka tidak diberi dari harta zakat tersebut, idzahum yaskhatun, serta merta mereka marah, murka. Ini sifat dari sifat-sifat orang-orang munafikin. Al-Thalitha, yang ketiga. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di fi syarhihi ala tauhid. Berkata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam penjelasan beliau terhadap kitab Tauhid. Berkata Syekh menjelaskan tentang orang yang beramal karena tujuan dunia. Wa ammal amalu li ajli dunya. Adapun amalan karena tujuan dunia, amal soleh, amal kebajikan, tetapi tujuannya adalah dunia, wa tahsili aghradiha, dan menghasilkan atau meraih tujuan-tujuannya, tujuan-tujuan dunia. Tujuan-tujuan dunia banyak. Kedudukan, harta, dan yang lainnya. Orang yang seperti ini, in kanat iradatul abdi kulluha lihadal maqsad, apabila tujuan seorang hamba semuanya adalah ini. Pokoknya dia melakukan suatu amalan, enggak ada tujuan lain kecuali dalam rangka mendapatkan dunia. Walam yakun lahu iradatun liwajhillahi waddaril akhirah, dan dia tidak memiliki keinginan untuk meraih wajah Allah dan hari akhirat atau negeri akhirat. Fahadza laisa lahu fil akhirati min nasib. Orang seperti ini tidak ada bagian nanti di akhirat. Orang yang murni tujuannya dari amal soleh tersebut untuk dunia tujuannya. Untuk meraih harta atau wanita atau yang semisalnya. Tidak ada keinginan untuk meraih wajah Allah atau negeri akhirat. Atau pahala di sisi Allah. Maka orang seperti ini laisa lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagian di akhirat. Wa hadzal amal la yasdur min mu'min, dan amalan yang seperti ini tidak akan muncul dari diri seorang mukmin. Seorang mukmin enggak mungkin melakukan seperti ini. Kalau dia mukmin, ngaku mukmin, melakukan seperti ini, dipertanyakan keimanannya. Karena orang mukmin enggak muncul amalan seperti ini dari seorang mukmin. Fa innal mu'mina walau kana dha'ifal iman labudda an yurida Allah wa daral akhirah. Karena seorang yang mukmin walaupun dia lemah imannya, ya, maka mesti ada yang dia inginkan dari Allah atau na'am pahala dari sisi Allah atau pahala di akhirat. Ya. Mesti, walaupun memang tujuannya dunia, pengen dapat dunia. Nah, tapi ya pengen dunia akhirat lah. Kayak gitu. Ya. Mesti dia ada keinginan untuk akhirat. Walaupun dia orang yang lemah iman. Ya. Artinya seorang yang mukmin ketika melakukan amal soleh, ya, tidak akan murni tujuannya untuk dunia. Ya. Tetapi mesti ada keinginan untuk mendapatkan pahala atau kebaikan di akhirat. Walaupun dia orang yang lemah imannya. Taib. Ya. Ini yang pertama. Apabila melakukan suatu amalan murni untuk dunia, tidak ada tujuan sama sekali untuk wajah Allah atau kebaikan di akhirat, pahala di sisi Allah tidak ada, maka orang seperti ini tidak ada bagian di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Sebagaimana dalam surat Hud ayat 15 sampai selesai sampai 16, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami sempurnakan balasan amalan mereka di dunia ini. Tujuannya dunia dari amalnya, maka Allah sempurnakan balasannya di dunia ini, dikasih semua. Wahum fiha la yubkhasun, mereka tidak dirugikan di dunia ini sedikit pun. Akan tetapi mereka laisa lahum fil akhirati lanar, tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali annar, kecuali siksa neraka. Itu orang-orang kafir, orang-orang kafir. Nah, kapitalis, ya, dan seterusnya. Nah, tidak ada tujuan dari amalnya kecuali dunia, kecuali dunia. Kemudian yang kedua. Ini golongan yang pertama, melakukan amalan tujuannya murni untuk dunia. Yang kedua, wa amma man amila liwajhillahi wa li ajli dunya. Adapun orang yang mengamalkan amalan tujuannya untuk meraih wajah Allah dan juga untuk meraih dunia, wal qasdani mutasawiyan, dan dua tujuan ini sama beratnya, melakukan amalan tapi tujuannya untuk dunia dan juga akhirat, tujuannya untuk dunia dan juga pahala di akhirat di sisi Allah, dan tujuan keduanya sama beratnya. Fahadha wa in kana mu'minan fa innahu naqisul iman, maka orang ini walaupun dia beriman, maka dia orang yang naqisul iman, orang yang lemah keimanannya, orang yang kurang keimanannya. Nah, karena apa? Tadi dia masih mencampur adukan tujuan dari amalnya, tujuan dari ibadahnya, tujuan dari sodakohnya, ya, dan ibadah-ibadah yang lain campur aduk. Ya, dia campur adukan antara tujuan untuk meraih dunia dengan untuk meraih akhirat. Orang seperti ini naqisul iman, kurang keimanannya. Wa tauhid, dan kurang tauhidnya. Yang mestinya murni amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Lillahi taala murni untuk meraih pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Ini orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Kalau dia melakukan amalan tujuannya untuk dunia dan juga untuk wajah Allah, maka dia orang yang kurang keimanannya, kurang tauhidnya, dan kurang keikhlasannya. Naqisul iman wa tauhid wal ikhlas. Dia orang yang kurang keimanannya, tauhidnya, dan keikhlasannya. Wa amaluhu naqis, dan amalannya itu amalan yang naqis, amalan yang kurang, tidak sempurna. Lifaqdihi kamalul ikhlas, karena hilangnya kesempurnaan ikhlas. Ini golongan yang kedua. Wa amma man amila lillahi wahdah. Adapun orang yang melakukan amalan lillahi wahdah, hanya untuk Allah saja. Beribadah, melakukan kebajikan, amal soleh, dan seterusnya, tujuannya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak ada tujuan untuk meraih dunia atau menggapai harta dunia dan perhiasannya. Wa akhlasu fi amalihi ikhlasan tamman, dan dia mengikhlaskan dalam amalan itu dengan keikhlasan yang sempurna, ikhlas murni untuk Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia atau perhiasannya. Walakinnahu ya'khudhu 'ala 'amalihi ju'lan yasta'inu bihi 'alal 'amali wad-din. Akan tetapi dia mengambil upah dari amalannya tersebut, ya, untuk membantunya melakukan amalan, ya, dan juga untuk agamanya, ya, untuk kebaikan agamanya. Yasta'inu bihi 'alal 'amali wad-din. Dia mengambil upah, na'am, dari amalannya tersebut, ya, yang upah tersebut untuk membantu dia melakukan amalan dan na'am kebaikan agamanya. Kal ju'alatil lati tuj'alu 'ala a'malil khair, seperti upah yang di na'am siapkan atau diberikan atas amalul khair, perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan-perbuatan kebaikan. Misalkan dia adalah pegawai pemerintahan, ngurusin tentang agama, ngurusin tentang pendidikan, ini kan kebaikan, amal-amal kebaikan, dan dia tentunya digaji, ya. Nah, oleh pemerintah, maka boleh, ya, boleh mengambil gaji tersebut. Nah, dengan syarat dia melakukan amalan tersebut adalah ikhlas, hanya untuk Allah saja. Nah, wakal mujahid alladhi yurattab ala jihadihi ghanimatun aw rizqun, dan seperti seorang mujahid yang dia diberi ghanimah atau diberi nam topangan rezeki, ya. Nah, karena orang yang mujahid tentunya apa? Dia meninggalkan pekerjaan, ya. Enggak bisa mujahid dagang, ya. Nah, mujahid pegangnya senjata. Dia sibuk di daerah perbatasan. Dia sibuk berjaga-jaga, ya. Enggak ada kesempatan kerja. Maka tidak mengapa dia mengambil upah dari apa yang dia lakukan. Seperti misalkan ketika pembagian ghanimah, boleh dia mengambil ghanimah, harta ghanimah. Atau dari pimpinan atau komandan perang memberikan bantuan, maka tidak mengapa dia mengambilnya. Nah, tetapi berjihadnya bukan bertujuan untuk mendapatkan tadi, dari harta-harta dunia. Dia ikhlas berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya litakuna kalimatuhu hiyal ulya. Tujuannya adalah untuk na'am menegakkan kalimat Allah. Dan juga wakal awqaf allati tuj'alu 'alal masajid wal madaris, seperti harta-harta wakaf yang disalurkan ke masjid-masjid dan sekolahan-sekolahan. Nah, harta-harta wakaf dari pemerintah masuk ke masjid. Nanti dari pengurus masjid, dia membagikan harta wakaf tersebut. Misalkan tukang kebersihan sekian, tukang ini sekian. Taib. Dari harta-harta wakaf yang disalurkan ke masjid-masjid wal madaris atau ke sekolahan-sekolahan, ya, otomatis harus dibayar guru-gurunya, ya, penjaga sekolahnya, tukang membersihkannya, ya, dan seterusnya. Wal wadhaif ad-diniyah allati yakumu biha, dan tugas-tugas diniyah, ya, yang dia kerjakan, yang menjadi tugasnya. Kalau seandainya diberi upah dari itu semua, ya, maka boleh dia mengambilnya. Fahadha, dan yang seperti ini, kata Syekh, la yadur, tidak memudaratkan dia. La yadurru akhdhuhu fi imanil abdi wa tauhidi, tidak memudaratkan dia ketika dia mengambil upah tersebut. Tidak memudaratkan dia, tidak memudaratkan keimanannya, dan tidak memudaratkan tauhidnya. Likaunihi lam yurid bi amalihi dunya, karena dia keberadaannya itu tidak menginginkan dunia dengan amalannya tersebut. Dia melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Ta'ala, dalam rangka menyebarkan ilmu agama, dalam rangka menyebarkan dakwah ilallah, supaya manusia faham dengan agama ini, ikhlas. Wa innama aradaddin, sesungguhnya dia hanya menginginkan agama. Wa qasada an yakuna ma hasala lahu mu'inan lahu 'alal qiyami bid-din, dan apa yang dia dapatkan juga dari upah yang dia ambil, ya, adalah dalam rangka mu'inan lahu 'alal qiyami bid-din, dalam rangka apa? Untuk membantu proses amalan dia untuk menegakkan agama ini. Nah, ini yang ketiga. Orang yang mengamalkan amalan ikhlas murni hanya karena Allah dan mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala murni. Nah, orang yang seperti ini kalau dia amalannya ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian ada yang memberi upah dari amalannya tersebut, ya, boleh dia mengambilnya. Ya, boleh dia mengambilnya karena dunia tersebut bukan tujuan dia. Hanya saja dia mengambilnya adalah dalam rangka untuk membantu dia melakukan amal saleh dan menegakkan agamanya. Bisa jadi dia orang yang emang sibuk, gak ada kesempatan untuk cari ma'isyah, ya, sibuk mengurusi wadhaif diniyah, tugas-tugas agama, ya, dan seterusnya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk dunia, maka inilah yang tercela. Seperti mungkin fenomena para dai-dai TV. Dai-dai TV, kalau gak dibayar sekian, gak mau tampil dia. atau diundang tetapi bayarannya tidak besar, ya, dia tidak akan datang. Baik. Itu bayarannya bisa ratusan juta. Ya. Dan kita saksikan sendiri, ya, kita dengar sendiri dari panitianya. Ya. Nah, waktu di Sorong sana ada dai dari Jakarta katanya. Kita tanya berapa budgetnya. Ya. Itu di atas ratusan juta. Dan kalau tidak segitu, ya, dia tidak datang. Dia tidak akan menghadiri. Jadi sudah perjanjian dulu. Budgetnya sekian. Nas'alullah salama wal afiyah. Agama kok sulit, ya. Mau dapat ilmu sulit, ya. Kalau seandainya mereka di atas kebenaran, ya, mau dapat ilmu kok sulit seperti itu. Sampai harus mengeluarkan ratusan juta. Jadi kursi depan itu dipatok karcisnya 5 juta. Bagian kedua di bawah sedikit, 4 juta setengah. Kursi ketiga sekian. Nas'alullah salama wal afiyah. Tapi selesai dari faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Hadisnya pendek, hanya 2 baris, sehingga insya Allah mudah, ya, bagi antum untuk menghafal hadis ini. Dan hadis ini, na'am, sangat penting, ya, untuk kehidupan kita. Na'am, agar supaya kita tidak menjadi hamba dunia. Tidak menjadi hamba harta, ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah. Ya. Taib, karena sudah masuk waktu isya, kita skor dengan adzan isya dan kita lanjut ba'dal isya. Untuk na'am tambahan faedah. Baik, kita lanjutkan sebagai tambahan faedah. Telah disebutkan pada penjelasan di atas bahwasannya hendaknya niat kita, niat amalan kita adalah liwajhillah wad-daril akhirah. Hendaklah untuk mendapatkan dan meraih wajah Allah, ya, dan negeri akhirat, yaitu jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan dengan amalan-amalan kita, ibadah kita, apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini, niatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kekayaan di dalam hatinya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat niyatuhu talab al-akhirah ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang niatnya itu adalah negeri akhirat, niatnya adalah mencari apa yang ada di akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah bagi kepadanya. Dia gak peduli mau kaya, mau miskin. Kaya dia tetap taat, miskin juga dia tetap taat. Nah, datang kekayaan dia tidak senang berlebihan, datang kemiskinan dia tidak sedih berlebihan. Kondisinya tetap taat, karena niatnya adalah mencari akhirat. Orang yang niatnya mencari akhirat, maka Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamla, dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan semua urusannya. Allah kumpulkan, Allah selesaikan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan raghimah, dalam keadaan hina, dalam keadaan dia yang ngejar. Ini kalau orang sudah murni apa yang dia lakukan tujuannya adalah untuk akhirat. Perlombaannya adalah perlombaan akhirat. Maka Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya, Allah kumpulkan urusannya, Allah selesaikan urusannya, dan datang dunia kepadanya dalam keadaan raghimah, hina. Dunia yang mengejar dia, bukan dia mengejar-ngejar dunia, dunia yang mengejarnya. Nah, dan kita saksikan dari keadaan para ulama kita, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Baz yang enggak punya titel profesor atau doktor, tapi subhanallah, nah, dunia datang kepada beliau dalam keadaan beliau tidak menginginkannya. Dan yang datang dunia kepada beliau banyak disedekahkan. Ja'ala dunya tahta qadamai, beliau meletakkan dunia di bawah kedua telapak kakinya. Di mana ada yang membutuhkan, beliau kasih. Subhanallah, dunia datang kepada beliau. Demikian pula Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, dunia datang kepada beliau. Nah, tapi beliau tidak terbuai dengan banyaknya uang yang masuk ke ma'had beliau, ke markas beliau. Kalau ada uang masuk, udah untuk santri semua. Baik santri yang sudah memiliki keluarga, atau santri yang bujangan di sakan-sakan di asrama-asrama. Makan semua fasilitas gratis. Bahkan orang-orang yang sudah berkeluarga dibagi gandum, dibagi ini itu. Subhanallah. Bahkan beliau rahimahullah telah pernah menjual mobilnya untuk makan tolabah, untuk makan santri-santrinya. Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala datang dunia kepada beliau dalam keadaan hina. Inilah ketika seseorang niatnya itu adalah mencari akhirat. Perlombaannya adalah dalam rangka untuk meraih akhirat. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Ya. Kalau lihat rumahnya Syekh Mukbil, Masya Allah, sederhana. Terbuat dari tanah, ya, tanah liat. Nah. Yang kalau beliau mau, ya, nah rumah beliau dibangun, ya, rumah yang mewah, gedung. Ya. Namun demikianlah beliau rahimahullahu ta'ala. Atadhu dunya wahiyya raghimah, dunia datang dalam keadaan hina. Ya. Dan banyak kisah-kisah para ulama yang lain. Sebagai contoh, orang yang niatnya adalah mencari akhirat, Allah jadikan hatinya, kekayaan di dalam hatinya, selalu merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah bagi untuknya. Tidak mengejar-ngejar dunia, apalagi menghambakan diri kepada dunia, ya, habis waktunya untuk dunia. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam lanjutan hadis ini. Wa man kanat niyyatuhu talabad dunya, barang siapa yang niatnya itu adalah mencari dunia. Cita-citanya adalah mencari dunia. Tujuan amalannya adalah mencari dunia. Ja'alallahu al-faqra baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Selalu dia merasa fakir, ya. Selalu merasa kurang. Nah, padahal subhanallah, rumah sudah ada, ya, walaupun mungkin ngontrak, tapi kan ada, ya, ya. Daripada yang gak bisa ngontrak sama sekali, ya. Nah, rumah sudah ada, alhamdulillah, kendaraan ada, alhamdulillah, ya, penghasilan ada, walhamdulillah. Nah. Tetapi karena memang perlombaannya adalah dunia, cita-citanya adalah dunia, maka dia selalu merasa fakir. Selalu dia merasa orang yang paling kekurangan, paling fakir dari yang lainnya. Ya. Padahal sebenarnya, kalau dia mau menengok ke bawah, ya, dia akan melihat banyak orang yang lebih fakir daripada dia. Tetapi tidak memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Selalu fakir. Selalu kurang. Wa syattata 'alaihi amrah, dan Allah cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan orang yang seperti ini. Walaupun mungkin hartanya banyak, tapi dia masih merasa kurang. Urusan-urusannya Allah cerai-beraikan. Nah, urusan mungkin keluarganya, urusan kerabatnya, urusan kantornya, urusan wah. Nah, Allah cerai-beraikan urusannya. Wa la yatihi minha illa ma kutiba lah, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Ini orang yang niatnya adalah talabud dunia. Cita-citanya adalah mengejar dunia. Perlombaannya adalah perlombaan dunia. Ya. Allah jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Ya. Maka juga dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada kita. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sudah berlalu, ya. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matullahi 'alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam perkara dunia. Ya. Dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena melihat orang yang berada di bawah kita dalam perkara dunia ini akan menjadikan kita tidak meremehkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak orang yang lebih sengsara daripada kita. Masih banyak orang yang lebih fakir daripada kita. Masih banyak orang yang terbelit masalah demi masalah daripada kita. Alhamdulillah. Syukuri nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Dan jangan melihat kepada yang di atas. Kalau melihat kepada yang di atas, maka dia akan selalu merasa fakir. Dia akan selalu merasa kurang. Si fulan sudah punya ini, si fulan sudah punya itu. Akhirnya tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Karena melihatnya ke atas. Demikian pula penting bagi kita untuk berteman dengan orang-orang fakir. Berteman dengan orang-orang fakir. Dikatakan oleh Aun bin Abdullah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Sahibtul agniya falam ara ahadan akbar haman minni. Ara dabatan khairan min dabati wa thawban khairan min thawbi wa sahibtul fuqara fastarahtu." Kata beliau, "Aku bersahabat dengan orang-orang kaya. Tetapi aku ketika bersahabat dengan orang-orang kaya, aku tidak melihat seorang pun yang lebih sedih daripada aku, lebih sengsara daripada aku. Aku melihat kendaraan yang lebih baik daripada kendaraanku. Aku melihat pakaian atau baju yang lebih baik daripada bajuku." Wasahibtul fuqara fastarahtu. Kemudian aku bersahabat dengan orang-orang fakir, maka aku beristirahat. Fastarahtu, tenang, istirahat. Berteman dengan orang-orang fakir. Dan demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan harta ini sebagai ujian, cobaan bagi kita. Bahkan dalam satu ayat disebutkan harta terlebih dahulu sebelum fitnah yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini bermakna ujian. Karena fitnah itu maknanya banyak. Kadang bermakna siksa, kadang bermakna ujian, dan seterusnya. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah ujian. Allah menyebutkan amwal dulu, harta-harta kalian, sebelum aulad, anak-anak. Yang demikian karena besarnya fitnah, ujian yang disebabkan karena dunia, apa harta benda. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Duhai kiranya manusia dia faham dan mengerti bahwasannya tidak bermanfaat dunia baginya apabila dia telah meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa may yughni anhu maluhu idza taradda." Dalam surat Al-Lail, surat yang sering kita baca, sering kita dengar dari imam-imam salat. "Wa may yughni anhu maluhu idza taradda." Dan tidak berguna baginya hartanya apabila dia telah taradda, mata apabila dia telah meninggal dunia. Kalau dia telah meninggal dunia, bisa jadi rebutan ahli waris. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Namun demikianlah sifat manusia, syadidul hub lil mal, sangat cinta kepada harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Manusia itu tabiatnya sangat cinta kepada harta, kecuali yang Allah rahmati. Nah, namun bukan berarti tidak boleh memiliki harta. Tidak berarti demikian. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Sauka'a As-Sun'ani rahimahullah dalam Subuhul Salam, beliau mengatakan wa'lam annal madhmuma minad dunya kullu ma yub'idul 'abda 'anillahi ta'ala wa yushghiluhu 'an wajibin 'an wajibi ta'atihi wa 'ibadatihi. Ketahuilah bahwasanya yang tercela dari dunia ini adalah semua yang menjauhkan seorang hamba dari Allah dan menyibukkan seorang hamba dari melaksanakan kewajibannya, dari melaksanakan ibadah kepada Allah. La ma yu'inuhu 'alal amali shalihah. Bukan harta dunia yang membantu dia untuk melakukan amal soleh. Bukan ini yang tercela. Tapi yang tercela tadi, yang menjauhkan hamba dari Allah dan menyibukkan seorang hamba dari beribadah kepada Allah, dari menjalankan kewajibannya. Adapun yang membantu seorang hamba untuk melakukan amal saleh, fa innahu ghairu madhmum, maka ini tidak tercela. Wa qad yata'ayyan talabuhu wa yajibu 'alaihi tahsiluh. Dan kadang-kadang wajib bagi dia untuk mencarinya. Nah, wajib bagi dia untuk mencarinya, wajib ain bagi dia untuk mencarinya. Nah, untuk memberikan nafkah misalkan, untuk beli baju, untuk sholat, ya. Nah, menutup aurat, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, adapun yang tercela adalah yang menjauhkan seorang hamba dari Allah, menyibukkan seorang hamba dari menjalankan kewajiban dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal mal hulwah, sesungguhnya harta ini memang manis. Manis lagi indah. Man akhadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unatihi. Barang siapa yang mengambilnya dengan haknya, mengambilnya dengan cara yang halal dan membelanjakannya pada tempat yang haknya, pada tempat yang benar, fa ni'mal ma'unahu, maka harta tersebut sebaik-baik teman baginya. Harta yang bisa na'am dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, bisa membantu dia untuk beribadah kepada Allah, menjalankan kewajibannya. Harta yang seperti ni'mal ma'una, sebaik-baik teman. Ya. Nah, punya mobil, pakai untuk taklim. Ya. Punya motor, pakai hadir majelis ilmu. Baik. Ni'mal ma'una, sebaik-baik harta, sebaik-baik teman. Ketika harta tersebut diambil dari jalan yang halal dan dibelanjakan pada jalan yang benar. Wa man akhadahu bighairi haqqih kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Adapun orang yang mengambil harta ini tanpa haknya, maka dia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Terus selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Ya. Nah, tidak pernah kenyang, tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, sehingga yang tercela nah bukan memiliki harta tetapi menghambakan diri terhadap harta, yang hartanya tersebut menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dia dari menjalankan kewajiban dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membantu dia untuk menjalankan ibadah dan ketaatan dan memperbanyak bekal untuk di akhirat, ya, maka ini tidak tercela. Berapa banyak dari kalangan sahabat mereka yang agnia, ya? Para sahabat ada yang agnia banyak. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya. Nah, Umar bin Khattab, ya, dan yang lainnya. Banyak dari kalangan para sahabat yang agnia kaya raya. Tetapi kekayaan mereka tidak naam memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada seruan jihad, mereka langsung menginfakkan hartanya. Ada yang setengahnya, ada yang semuanya, ya. Nah, kesemangatan mereka untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, demikian pula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kaum muslimat, sahabiat di hari raya Id, ya. Beliau mengatakan, sungguhnya kalian wahai para wanita adalah mayoritas penduduk an-nar. Nah, sungguhnya kalian adalah nam hatobu jahannam, bahan bakar jahannam kebanyakan. Naam, dari wanita masuk ke dalam an-nar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasaddaqna, bersedekahlah kalian." Ya. Maka ketika ada perintah, bersedekahlah kalian, langsung mereka lemparkan perhiasannya, ya, ke arah bajunya Bilal radhiyallahu taala anhu. Ya, semangat untuk bersedekah, ya. Nah, demikian pula seperti kisahnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika di zaman paceklik. Kemudian Naam Utsman bin Affan membawa dagangannya dari luar, ya. Membawa dagangannya dari luar dengan beberapa ontanya. Kemudian para tengkulak-tengkulak menawarkan kepada beliau, ya Utsman, kita beli 5 kali lipat, ya, atau sekian kali lipat. Maka Umar nggak mau. Kata beliau, aku mau 10 kali lipat. Ya. Ini di tengah-tengah paceklik, ya, kemarau. Siapa yang bisa membeli 10 kali lipat, maka Naam langsung diberikan. Kan tetapi para tengkulak-tengkulak, saudagar-saudagar kaya di zaman itu tidak mau. 5 kali lipat pun mereka berat. Ya. Sedangkan sahabat Utsman bin Affan maunya 10 kali lipat. Nah. Kemudian, ya, setelah taib mereka tidak mampu, tidak ada yang mampu untuk membayar 10 kali lipatnya, ya. Maka beliau radhiyallahu taala anhu, ya, ternyata bukan menjualnya, ya, tetapi menginfakkan harta-hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang memiliki satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali lipatnya. Nah, 10 kali lipatnya. Inilah yang diinginkan oleh Utsman bin Affan, 10 kali lipat. Ya. Kalau tadi saudagar-saudagar enggak bisa membeli 5 kali lipat. Nah, tetapi Allah menjanjikan 10 kali lipatnya sehingga diinfakkanlah seluruh hartanya. Ini kedermawanan para sahabat agnia yang kaya raya, ya. Nah, banyak sahabat yang kaya raya, tetapi kekayaan mereka tidak memalingkan mereka atau menjauhkan mereka dari agama, dari ibadah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi mereka gunakan untuk bersedekah, memperbanyak amalan. Nah, dan sangat dikenal kedermawanan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dan ketahuilah bahwasannya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan di dalam hati. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kasratil ard, walakinal ghina ghina nafs." Bukanlah kaya itu kaya harta benda, barang-barang, ya. Tetapi yang namanya kaya adalah na'am, kaya hati. Yang namanya kaya adalah kaya di dalam hati. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah. Walakinnal ghina ghina nafs. Tetapi yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Berapa banyak orang hartanya triliunan tetapi masih enggak cukup, ya. Belum punya pesawat, belum punya kereta. Gak cukup, belum cukup. Terus dia kejar. Dan berapa banyak orang yang kehidupannya pas-pasan, tetapi dia masya Allah cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tenang dia. Ya, alhamdulillah. Ya, masih bisa makan, masih bisa minum air bersih. Ya. Nah, masih punya tempat tinggal untuk bernaung. Dari teriknya panas dan dari dinginnya hawa hujan, ya, dan seterusnya. Nah, dia merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari golongan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita. Nah, ini sekedar tambahan faedah dari pembahasan hadis di atas. Naktabi bihadal mikdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.